Apabila seorang yang masbuk sholat dengan imam yang sahwi, kemudian imam itu tidak sujud sahwi, apa yang dilakukan makmum yang masbuk tersebut? Ia tidak mendapati sahwi imam, namun ia tahu bahwa imam melakukan sahwi. Ini sudah kita lewati. Yang bertanya tidak hadir majelis. Nah, sudah kita lewati kan? Yang rajih apa? Yang menjawab antum. Yang rajih? Antum tidak ikut? Siapa yang ikut? Yang rajih? Yang rajih makmum yang masbuk ini, yakni ketika dia telah imamnya selesai, ya, dia melanjutkan sholatnya untuk menyempurnakan kekurangannya, kemudian apa yang dilakukan oleh dia ini sampai dia menyelesaikan sholatnya, apakah dia sujud sahwi atau tidak? Imamnya tadi sujud sahwi, dia tahu bahwa imamnya melakukan sahwi. Nah, tetapi dia tidak mendapati sahwi imam, hanya dia bergabung setelah lewat ya sahwinya imam. Nah, apakah makmum ini tetap sujud sahwi? Apa pelajaran kita waktu itu? Ingat? Sujud sahwi tidak, Tuan Muhammad? Sujud sahwi tidak masbuknya? Kita sudah belajar yang roji waktu itu, saya sampaikan. Fadal. Ingatlah. Sujud sahwi tidak? Ayo. Ini pembahasannya imamnya tidak sujud sahwi. Dia sujud sahwi atau tidak? Begitu. Nah, yang lain? Sujud sahwi atau tidak? Sujud sahwi. Yang anda sampaikan di pelajaran apa? Sujud sahwi. Masbuk ini, masbuk. Dia sujud sahwi. Karena apa? Alasannya sudah dibahas ya. Alasannya sholat jamaah itu, yakni sholatnya makmum, kekurangan dan kesempurnannya mengikuti kekurangan dan kesempurnaan sholat imam. Ada kekurangan pada sholat berjamaah itu karena sahwi imam. Meskipun sahwinya itu tidak dia dapati, yakni saat sahwi dia belum masuk. Tapi sholat yang didapati bersama imam bagian dari rangkaian sholat itu, sehingga kekurangan itu pun sampai efeknya ke dia. Nah, ketika imamnya tidak mengerjakan sujud sahwi, dia mengerjakannya sendiri setelah menyempurnakan sholatnya ketika sudah sendiri. Dan di sini dia mengerjakan sujud sahwi karena tidak ada pelanggaran penyelisihan terhadap imam, karena dia terpisah. Nah, itu yang disampaikan, itu yang rawi wallahu a'lam. Memang ada pendapat itu. Pendapat yang disampaikan tadi mengatakan tidak sujud sahwi. Jika imamnya tidak sujud sahwi, dia tidak sujud sahwi. Pendapat itu ada. Pendapat itu ada di antara ulama dengan alasan dia tidak mendapati sujud sahwi, tidak mendapati sahwinya imam. Dia bergabung dalam keadaan sahwi itu sudah lewat. Jadi dia ya tidak mendapati sahwi imam dalam sholat. Karena setelah sahwi baru dia bergabung. Sehingga dia tidak sujud sahwi. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, itu salah satu pendapat. Namun wallahu a'lam, yang lebih kuat apa yang telah kita pelajari, wallahu a'lam. Apa hukum menggunakan dan menyimpan hand sanitizer yang kandung alkoholnya mencapai 70%? Masalah ini sudah sering kami bahas, sampaikan dalam berbagai kesempatan, bahwa alkohol itu adalah inti dari khamr. Inti dari khamr. Ya. Artinya alkohol, nah, cuma memang ada syubhat pada sebagian orang karena alkohol itu jika diminum, alkohol ya diminum bukan mabuk, mati. Bukan mabuk tapi mati. Jangan coba-coba minum alkohol ini. Nah, bukan mabuk, mati. Nah, kapan memabukkan? Nah, ketika dicampur air misalnya, kadarnya besar, efeknya masih ada, ah itu memabukkan. Adapun alkoholnya langsung diminum, bahaya itu. Nah, jadi intinya itu inti dari khamr. Ketika dicampur, nah itu nanti jika konsentrasinya besar, ya konsentrasi alkoholnya itu besar, 70% misalkan dari campuran alkohol dengan air, dia 70% atau 60%, artinya masih ada alkohol itu, tidak mengalami ya istihalah, jadi tidak mengalami transformasi, tidak hilang, berarti dia akan berefek. Itulah yang memabukkan dalam keadaan seperti itu, sehingga dia jadi khamr. Nah, sekarang khamr jika begitu berarti itu khamr kan, berarti hand sanitizer itu khamr. Khamr boleh disimpan apa tidak? Nah, ini yang namanya khamr tidak boleh disimpan, diproduksi disimpan, asalnya dijual asalnya tidak boleh. Nah, ada hadis 10 orang dilaknat terkait dengan khamr, yang memproduksi, yang menjual, membawa, menyimpan, menjual dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh membeli sesuatu yang campuran alkoholnya besar, konsentrasinya besar, tinggi, artinya efek alkoholnya ada tercium bau alkohol. Ya, disentuh dingin terasa, berarti alkoholnya masih ada. Tidak boleh, baik itu hand sanitizer atau itu sabun, cair, sampo, sabun, minyak wangi, apapun, jika ada alkoholnya masih ada efeknya, berarti tidak boleh, haram. Nah, begitu. Apakah boleh dimanfaatkan dalam kondisi darurat? Pada kondisi darurat, pada kondisi yang darurat, sifatnya ini dalam batasan yang sempit, yang darurat, misalnya pada medis untuk operasi, ya, membersihkan luka, ya, pada operasi dan semisalnya, ada fatwa Ibn Uthaymin membolehkan, tetapi al-lajnah dipimpin Syekh bin Baz tetap tidak membolehkan. Nah, tetap tidak membolehkan. Karena Nabi Alaihissalam ketika ayat pengharaman khamr, Nabi memerintahkan dibuang, para sahabat membuang, ya. Tidak kemudian dimanfaatkan untuk sesuatu yang sifatnya darurat, hajat. Nah, itu lebih hati-hati. Nah, sekarang untuk kepentingan kita di masa pandemi sekarang ini, ya. Untuk CTPS ya, cuci tangan pakai sabun, ya kan, CTPS sabun cukup. Dan orang-orang kesehatan juga mengingatkan resikonya jika pakai alkohol. Nah, alkohol itu bisa penggunaan yang sering dan banyak bisa merusak kulit. Nah, itu memang keras itu alkohol. Sabun cukup dan aman. Nah. Hukum mendengarkan nasyid tidak boleh. Mendengarkan nasyid tidak boleh. Ya. Nasyid itu mengalihkan dari Al-Qur'an. Mengalihkan dari Al-Qur'an. Syekh Mukbil sering bercerita, ya, bagaimana orang-orang ikhwanul muslimin memalingkan para pemuda dari Al-Quran dengan nasyid-nasyidnya. Dengan nasyid-nasyidnya. Itu jika tidak ada musiknya. Tidak ada musik yang haram. Dan itu jika tidak ada kata-kata yang bertentangan dengan syariat, melanggar syariat. Itu sudah tidak boleh dari sisi itu. Demikian ulama menjelaskannya. Syumukbir, Nu'faymin. Mengalihkan dari ya, Al-Quran. Baik. Adapun jika ada musiknya, jelas haram. Jika ada kalimat-kalimatnya yang melanggar syariat, jelas haram. Baik. Salafiyun ma'ruf. Salafiyun ya, bukan golongan yang disibukkan dengan nasyid, bukan pendengar nasyid ya. Salafiyun adalah penghafal Quran. Sibuk ya, murojaah Quran, zikir. Nah. Adapun mendengar bacaan-bacaan syair seperti diterangkan Syekh Bin Baz, enggak masalah. Disebut bacaan-bacaan syair-syair yang mengandung hikmah, syair-syair yang ya, isinya pelajaran, matan-matan ilmu. Nah. Yang syair-syair yang bermanfaat, adab, isinya adab, hikmah, enggak masalah. Ada menanyakan hukum merayakan kemerdekaan Indonesia. Antum mau merayakan kemerdekaan? Nah. Ya. Sudah dirayakan oleh mayoritas bangsa ini yang mereka nasionalis, ya. Adapun kita yang berpegang dengan syariat, yang meyakini tidak boleh tasabbuh dengan orang-orang kafir, kita meyakini perayaan seperti itu adalah tasabbuh, meniru kebiasaan khas orang-orang kafir. Ya. Fathu Makkah tidak pernah dirayakan ya oleh Nabi SAW dan sahabat. Kemerdekaan Mekah dari penjajahan kufar Quraisy tidak ada perayaannya. Nah, misalnya ini enggak ada kan? Baik. Bukan maknanya kita tidak senang dan gembira dengan kemerdekaan Indonesia. Ya, luar biasa. Kita ini termasuk yang menikmati ya, kemerdekaan, tidak merasakan beratnya, susahnya masa perjuangan merebut kemerdekaan ataupun mempertahankan kemerdekaan di masa itu. Mereka yang berjuang di masa itu masing-masing akan mendapat balasan di sisi Allah sesuai niatnya. Ya, dan sesuai dengan agama mereka. Dan tentunya yang diterima di sisi Allah adalah yang muslim kan begitu. Itu pun yang niatnya ikhlas. Dan perjuangannya sesuai dengan syariat. Fa'ala kulli hal, kita bersyukur. Ya, kita berada di negeri yang merdeka, bukan negeri yang dijajah. Namun dalam hal perayaan seperti itu, hukum syariatnya yang kita yakini apa yang kalian dengar. Nah, adapun memasang status WhatsApp doa untuk negeri ini yang bertepatan dengan hari kemerdekaan, ya ini yang butuh hati-hati. Jangan sampai itu bagian dari perayaan. Nah, ini kenapa doa untuk negeri ini kok rame-ramenya dilakukan di hari kemerdekaan gitu kan? Setiap saat lah doa untuk negeri, setiap saat kita berdoa, ya Allah jaga negeri ini, negeri kami ya, dari orang-orang yang menginginkan kerusakan negeri ini, kekacauan negeri ini ingin merusak negeri ini atau menjajah kembali negeri ini, merusak kembali negeri ini. Dan kita meyakini negeri kita alhamdulillah sekarang di atas Islam, negeri Muslim, negeri Islam, dan begitu. Semoga kita mohon agar dijaga dari komunis, dari orang-orang partai komunis, dari orang-orang Syiah, dari musuh-musuh Islam yang berbagai ragamnya ingin merusak negeri. Itu setiap saat, bukan hanya di hari kemerdekaan. Nah, di sini letak permasalahannya. Kenapa kok rame-ramenya seperti itu di hari kemerdekaan? Nah, ini dikhawatirkan bagian dari meramaikan perayaan itu. Ini yang bisa berbahaya. Nah, karena pembususan masalahnya. Nah, di hari lain tidak begitu. Nah itu.